Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasannya salah satu dari hikayat ataupun kisah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang keadaan seorang nabi dari para nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengalami penganiayaan hingga wajahnya berlumuran darah. Namun penganiayaan yang dilakukan oleh kaumnya tersebut tidak menjadikan lantas seorang nabi kemudian berbuat untuk membalas dendam. Justru yang diperbuat oleh seorang nabi mendoakan kepada kaumnya, kaum yang menganiayanya, dengan doa memohon pengampunan terhadap kaum yang menganiayanya tersebut. Dan dengan sebab alasan bahwasannya kaumnya tersebut adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Inilah ketinggian akhlak, puncak dari kesabaran dari seorang nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang dianiaya oleh kaumnya karena menyampaikan risalah, yang dianiaya oleh kaumnya karena menyampaikan al-haq, namun tidak lantas membalas penganiayaan itu dengan penganiayaan lagi, membalas kedzaliman dengan perbuatan zalim lagi. Namun penganiayaan yang dialaminya dibalas dengan doa, doa permohonan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kaum yang menganiayanya. Inilah yang disebut dengan ketinggian akhlak, ketinggian kesabaran yang dimiliki oleh seorang nabi yang dikisahkan atau diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasannya ujian, musibah yang diperoleh ketika seseorang menyampaikan ad-da'watu ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ujian tersebut adalah merupakan bentuk ditinggikannya derajat orang-orang yang diuji tersebut. Manakala ia bersabar, manakala ia tetap menampilkan akhlak yang terpuji, manakala ia tetap di atas ketaatan dan sikap istiqamah, menyampaikan dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu akan mengalami berbagai rintangan. Tentu akan ada halangan ataupun segala macam persoalan. Namun semua itu manakala dilakukan dengan penuh kesabaran, niscaya akan meninggikan derajat orang yang menghadapi permasalahan tersebut dengan penuh kesabaran. Selain itu disebutkan pula bahwasannya orang-orang yang bersabar dalam menghadapi berbagai ujian ketika mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan mengalami apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu takfiru lisayyi'atina, terhapusnya kesalahan-kesalahan kita, kesalahan-kesalahan orang yang menunaikan dakwah itu sendiri. Selama tentunya ketika dakwah itu ditunaikan dengan penuh keikhlasan, selama dakwah itu ditunaikan dengan mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka inilah buah dari dakwah mengajak segenap manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu buahnya ditinggikan derajat dan kemudian dihapuskan dosa-dosa yang ada pada diri da'i atau diri orang yang berdakwah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kita bagaimana upaya untuk tetap memancangkan keikhlasan ketika berdakwah. Bagaimana upaya agar kaifiyatud dakwah dan tentunya tariquha, cara-cara berdakwah itu sendiri, mengikuti apa yang dituntunkan oleh salafunas saleh, mengikuti tuntunan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya menunaikan dakwah itu sendiri, sehingga dengan keikhlasan dan dengan cara-cara kaifiyah dakwah sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka setiap ujian yang menimpa dia, setiap cobaan yang ia temui di tengah perjalanan dakwah itu akan meningkatkan derajat dirinya, akan meningkatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih daripada itu, dosa-dosa yang ada pada dirinya, kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan buah dari ad-da'watu ilallah. Dan aniaya ataupun penganiayaan yang ia temui fi sabili dakwah ilallah, penganiayaan yang ia alami saat ia menempuh jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini merupakan mimbabi ta'mili dakwatihi warif'atihi darajatihi, yaitu merupakan bab menyempurnakan dakwahnya, merupakan bab ditinggikannya derajat pada dirinya. Ini buah dari kesabaran, dari buah akhlak yang terpuji di dalam dakwah itu sendiri. Maka sekian banyak keutamaan-keutamaan yang bisa diperoleh ketika seseorang berkecimpung di dalam dakwah, kemudian ia mengalami berbagai penganiayaan, berbagai hambatan, berbagai kendala di dalam dakwah itu sendiri. Karena sesungguhnya ketika kita berdakwah, kita akan menghadapi beragam tingkatan manusia. Dari sisi ekonomi mungkin stratanya berbeda satu dengan yang lain. Ada yang miskin, ada yang kaya. Dari sisi keilmuan, ada yang mungkin baru taraf permulaan, ada yang mungkin sudah mengenyam sekian lama ilmu yang ia peroleh. Dari sisi latar belakang keluarga, mungkin ada dengan latar belakang keluarga yang memang sudah tercipta bid'ah keislaman, ada yang dengan latar belakang agama keagamaan keluarganya yang sama sekali belum tersentuh nilai-nilai Islam. Sehingga beragamnya keadaan mad'u, orang yang didakwahi, tentu akan menimbulkan satu dua permasalahan atau sekian banyak permasalahan. Namun semua itu manakala kita hadapi dengan penuh kesabaran, manakala kita hadapi dengan berbagai macam cara yang cara tersebut tidak menyelisihi Al-Quran was-Sunnah dengan pemahaman Salafun Salih, maka mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya. Di dalam dakwah ini pun kita hendaknya jangan kemudian mengandalkan kemampuan yang ada pada diri. Senantiasalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menegakkan dakwah ini. Banyak-banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak melakukan satu bentuk amalan-amalan yang mudah-mudahan dengan amalan-amalan itu menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan yang dimaksud tentunya adalah amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebajikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya manakala seseorang hanya mengandalkan kekuatan dirinya, padahal keadaan dirinya itu lemah. Karena tabiat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dalam keadaan lemah. Oleh karena itu penting bagi kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain tentunya ikhlas, sabar dalam menghadapi berbagai kendala dakwah. Lihatlah para anbiya, lihatlah para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sedemikian besar diganggu, diuji oleh kaumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdakwah ke Taif. Respon masyarakat Taif pada waktu itu mengejek, melontarkan perkataan-perkataan yang tidak patut, bahkan melempari dengan batu, sehingga kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terluka. Namun apakah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Taif tersebut sebagaimana dilakukan oleh masyarakat Taif tersebut? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Taif. Inilah kesabaran dari para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesabaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menghadapi kejahilan umatnya. Dan ketika berdakwah kemudian ditolak, itulah ujian bagi kita. Terkadang kita menemui seseorang kita dakwahi, dia menolak, dia tidak mau menerima. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian kita lihat, dia bertampilan, berpenampilan secara zahirnya menampakkan bahwasanya dia orang yang mencintai sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Padahal dulu ketika kita sampaikan dakwah, ia menolak. Bahkan ia menjadi orang yang paling terdepan di dalam memusuhi dakwah yang dilakukannya. Jadi proses dakwah itu sedemikian panjang. Pada hari ini mungkin kita menemui orang-orang tersebut menolak terhadap apa yang kita dakwahkan. Tapi kita doakan, semoga ia ke depan di kemudian hari mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang harus kita tunaikan sebagai seorang da'i ilallah. Jadi jangan lantas kemudian putus harapan Oh, sudah saya dakwahi, sudah saya nasehati, dia enggak mau. Sudah saya tinggal saja. Ya. Perjalanan hidup manusia tidak setahun dua tahun ke depan. Bisa jadi perjalanan hidup manusia 4-5 tahun ke depan. Ketika bertemu dengan kita, ternyata dia, Masya Allah, walhamdulillah, dia justru sudah ya, mengamalkan apa yang dulu kita nasihatkan. Kenapa demikian? Karena terkadang seseorang perlu ya, ba'dallah, seseorang terkadang ya, terlepas dari setelah takdir Allah Subhanahu wa taala, seseorang kadang ketika kita dakwahi ya, ada yang mungkin bisa langsung memahami, ada yang mungkin waktu itu dia belum siap ya, dalam bahasa ya, media mungkin loadingnya agak lambat, bisa jadi ya, kita nasihati satu kali dua kali kok gak paham-paham juga, bisa jadi seperti itu. Atau ada kendala-kendala lain yang menyebabkan dia belum bisa untuk ya, istiqomah seperti kita. Bisa jadi. Tetapi melalui nasihat tahapan demi tahapan, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, ternyata dia mengalami perubahan-perubahan. Dia senang sekarang ya, menerima kiriman-kiriman WhatsApp dari kita yang isinya nasihat-nasihat. Ya, hat-hat, kirim lagi nasihat. Biar saya bisa mengamalkan lebih banyak lagi. Masya Allah. Padahal beberapa bulan yang lalu, jangankan dia membaca. Ya, jangankan dia membaca. Malah membuangi apa yang kita kirim. Ya. Ini perjalanan dakwah. Oleh karena itu, bagi kita yang mendakwahi, jangan lantas berputus asa. Jangan lantas kemudian kita satu kali, dua kali mengirim nasihat, terus lantas kemudian, percuma. Ya, dikirimi juga enggak dibaca. Itu namanya keputusasaan. Karena sesungguhnya, seharusnya kita tetap mendoakan ia. Semoga dia mendapatkan hidayah. Semoga dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terus demikian. Manfaatkan apa yang bisa kita. Gunakan sarana-sarana misalnya medsos. Daripada membuang-buang waktu. Gunakan untuk mengirim-ngirim faedah-faedah. Yang faedah itu mudah-mudahan menjadi salah satu sebab seseorang mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Keluarga kita, saudara-saudara kita ya, mungkin awalnya akan membalas dengan balasan yang luar biasa mengejutkan kita. Tetapi terus sampaikan, sampaikan al-haq, terus sampaikan al-haq. Mudah-mudahan dengan itu ya, apa yang kita serukan, apa yang kita ajak, yakni ad-da'wah ilallah, diterima oleh mereka. Karena sesungguhnya ya, ada manusia yang memerlukan proses untuk menerima dakwah itu. Ya, tidak bisa instan. Begitu dinasihati langsung terima, tidak bisa. Kadang-kadang ada orang-orang yang tipe-tipenya seperti itu. Nah, disitulah kita memerlukan kesabaran. Ya. Walhamdulillah mereka tidak langsung angkat golok, ngancam kita, tidak. Ya. Tidak sebagaimana dikisahkan oleh Rasulullah SAW dengan seorang nabi ini kemudian dipukuli. Ya. Tidak. Hanya sekedar kemudian tidak mau menerima. Apalantas kemudian kita berputus asa. Ya. Nah, barangkali mereka belum menerima. Oh, mungkin dicoba lagi. Mereka membutuhkan apa? Banyak sekali umat ini yang membutuhkan. Mereka memerlukan pelajaran-pelajaran sholat yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Posting, kirimkan kepada mereka faedah-faedah tentang sholat yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak sekali di antara kaum muslimin yang belum mengerti tata cara sholat yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tata cara berwudu, bertoharoh yang benar? Kirim mereka. Mereka sangat memerlukan sekali hal-hal seperti itu. Hal-hal yang mereka butuhkan di dalam keseharian mereka. Kasihan mereka sholat setiap hari tetapi tidak sesuai dengan tuntunan yang benar. Kasihan mereka berwudu setiap hari tetapi dengan cara yang tidak dibenarkan, tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertoharah setiap hari dari waktu ke waktu tetapi toharahnya tidak sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasihan mereka. Oleh karena itu, kirim mereka faedah-faedah yang bermanfaat. Ya mungkin satu kali dua kali tidak sempat untuk mereka baca. Tetapi dengan kita sering mengirimi, jangan kemudian kita berputus asa untuk terus memberikan ya nasihat dalam bentuk kalimatul haq. Dalam bentuk kalimatul haq. Dan ini adalah dakwah kita, tugas kita. Kita yang sudah mengerti, berikan pengertian itu kepada orang yang belum mengerti. Sehingga kemudian mereka pun sama seperti kita berpegang teguh kepada sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ya, perlu bagi kita untuk terus menyemangati diri kita ya, sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa', bersemangatlah engkau terhadap segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk dirimu. Fasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jaz, dan jangan kau merasa lemah. Ya. Baru satu kali ngirim, dua kali ngirim terus lemah, lemah semangat. Ya. Tidak lagi mau untuk mendakwahi. Banyak kerabat kita, saudara kita, kakak kita, adik kita, ya, ayah kita, ibu kita yang perlu kita dakwahi. Banyak dari mereka ya, dari mulai cara bertoharohnya, berwudu ya, mungkin tata cara bertayamu satu ketika diperlukan, penting tata cara mengusap khauf ya, ya, siapa tahu mereka di tengah perjalanan ya, kemudian tata cara sholatnya, bagaimana sholat ketika dalam keadaan musafir, dan seterusnya. Beri mereka faedah-faedah itu. Ya, selain tentunya masalah-masalah akidah. Ya, masalah-masalah tauhid. Penting untuk pembekalan kepada mereka. Agar mereka faham tentang tauhid. Tentang akidah yang sahihah. Berikan mereka. Ya, jangan kemudian apa yang ada pada diri kita cukup untuk diri kita. Tidak. Apa yang kita dapatkan? Oh ini insya Allah tepat untuk kita kirimkan. Ya. Meskipun mungkin kita akan seleksi. Kita akan seleksi yang kita terima. Postingan-postingan yang kita akan terima. Kita akan seleksi. Sesuai dengan tingkat pemahaman yang akan kita kirimi. Ya. Baru saja dikirimi terus langsung. Ya. Kita kirimi masalah-masalah dakwah yang wah. Mereka tidak paham apa ini istilah-istilah ini. Misalnya, apa yang mereka butuhkan? Ya, ibadah-ibadah keseharian, masalah-masalah tauhid, masalah-masalah pentingnya berpegang kepada Al-Quran was-Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh. Berikan kepada mereka sehingga mereka mengamalkan ajaran Islam ini di atas al-haq, di atas kebenaran. Itu tugas kita. Tugas kita. Ya. Inilah sikap rahmah kita. Sikap kasih sayang kita. Bukti kalau ahlus sunnati wal jamaah ini menyayangi umatnya. Yaitu dengan memberikan penjelasan-penjelasan tentang hakikat din. Tentang hakikat agama. Ya. Kalau ada saudara kita yang mau umrah, mau haji. Berikan cepat. Bekali mereka dengan tuntunan agama yang benar. Jangan sampai kemudian mereka pergi ke tanah suci dalam keadaan gelap, blank, tidak mengerti apapun. Kasihan. Nah, ini penting bagi kita. Bila perlu, kalau kita tidak memiliki postingan yang seperti itu, tanya. Ini saudara saya mau begini-begini. Saudara saya mau umroh, saudara saya mau haji. Ya, Ustaz, punya enggak makalah-makalah, tulisan-tulisan tentang ini? Ini bukti rahmah kita. Bukti kasih sayang kita kepada umat. Terlebih umat itu adalah ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, saudara kita, kerabat kita. Terlebih lagi mereka. Yang lebih, tentu lebih berhak untuk menerima, ya, menerima dakwah kita. Nah, ini semangat untuk berdakwah ini. Jangan sampai kemudian, ya, pudar dari diri kita. Jangan sampai kemudian kita lemah semangat untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang kita cintai. Ya. Yang ingin masuk surga itu bukan hanya kita. Ya. Yang ingin masuk ke dalam jannah yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yang beriman, itu bukan hanya kita. Oleh karena itu, tebarkan terus kebaikan-kebaikan. Tebarkan terus nasihat-nasihat. Tebarkan terus nilai-nilai Islam yang sahih, yang benar, yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya ini sangat penting sekali. Di tengah kejahilan yang melekat pada umat, yang kejahilan itu harus kita hilangkan. Tanggung jawab kita untuk menghilangkan kejahilan yang melekat pada umat ini. Kenapa tanggung jawab kita? Karena kita adalah orang-orang yang sedikit banyak telah memahami tentang ajaran-ajaran Islam yang benar, yang hak. Ya. Nah, yang benar, yang hak itulah kita sampaikan. Tentunya dengan tingkat pemahaman, berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Ya. Pemula, ya berilah ajaran-ajaran, nilai-nilai yang sifatnya pemula juga. Ajari mereka bertoharoh yang benar. Ajarkan mereka sholat yang benar, beribadah yang benar. Ya. Tumbuhkan semangat mereka untuk senang membaca Al-Quran. Tumbuhkan semangat mereka untuk senang menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tumbuhkan mereka untuk senang beribadah, senang sholat malam, senang menunaikan sholat-sholat sunnah. Tumbuhkan mereka kecintaan terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita tidak bisa langsung dengan lisan kita menasehati secara langsung, ya, bisa melalui medsos yang ada, melalui WhatsApp, ya, kita sampaikan nasehat-nasehat itu. Mudah-mudahan, ya, mereka mau membaca. Mudah-mudahan mereka mau mendengar. Dan dengan sebab itu, hidayah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mereka dapatkan. Itu yang kita inginkan. Kebaikan-kebaikan itulah yang kita inginkan. Dan ingat, ketika kita berdakwah seperti itu, ya, ujian itu ada. Masalah itu akan timbul. Ya. Bisa jadi mungkin, ya, kita akan, ya, dibalas dengan cercaan, mungkin, ya, dibalas dengan kata-kata yang tidak sedap, mungkin, terasa perasaan kita jadi tidak nyaman, mungkin, ya, kemungkinan itu terbuka. Nah, itulah ujian, itulah ujian di dalam dakwah. Dan ketika menghadapi ujian itu, kita bersabar, sabar sebagaimana pembahasan di dalam bab sabar ini. Kita bersabar. Disitulah praktek. Maka, ya, sebagaimana tadi saya nukilkan, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, mengingatkan pada prinsip yang keempat, yaitu as-sabru ala adab. Bersabar atas setiap gangguan, penganiayaan, ujian ketika seseorang dalam keadaan dia berdakwah, dalam keadaan dia mengamalkan agamanya, atau bahkan dalam keadaan ia, ya, mencari ilmu agama itu sendiri. Sabar. Ya. Disinilah tantangan yang harus kita, ya, hadapi. Tantangan yang harus kita hadapi. Ya. Para anbiya sampai dianiaya secara fisik. ya. Para anbiya sampai dianiaya secara fisik. Tetapi ya, yang diucapkan oleh para anbiya, yang diucapkan oleh nabi, yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah kalimat-kalimat kebaikan dalam bentuk doa agar mereka diampuni, agar mereka mendapatkan ya, pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa doakan mereka untuk dapatkan hidayah, dapatkan petunjuk. Nah, ini penting bagi kita. Mudah-mudahan dengan kesabaran yang kita terus pupuk di dalam diri ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran pahala yang berlipat kepada kita. Dan kebaikan kita menyampaikan dakwah, apalagi kalau orang tersebut mau menerima dakwah, masya Allah, lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Mari bersemangat untuk mendapatkan yang lebih baik dari unta merah. Ya, unta merah bagi kalangan orang Arab pada zaman dulu adalah harta yang sedemikian nilainya, sedemikian tinggi nilainya, sangat berharga sekali. Ya, sehingga dihikayatkan ataupun disebutkan, diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang bisa menyampaikan dakwah, kemudian orang tersebut mau mengamalkan apa yang kita sampaikan, ya, mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita sampaikan, maka kita lebih baik dari sekedar mendapatkan unta merah. Maka berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan dengan itu kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan dari jalan dakwah ini. Dakwah untuk mengajak manusia agar senantiasa berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.